والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فالحمد لله puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَّلُومٌ كَفَّارٌ. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, لا تحصوها, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana lazzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Berkat nikmat, pertolongan dan taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga pada sore hari ini kita dapat bertemu dan berkumpul kembali di majlis ilmu agama yang online ini setelah sebelumnya kita berpisah karena bulan Ramadhan dan beberapa hari setelah salat Id. Maka kepada Allah Jalla wa'ala kita memohon dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifat yang maha tinggi dan dengan namanya yang paling agung, yang apabila ia diminta dengan namanya tersebut dia akan mengabulkan permohonan hambanya. Maka sebagaimana ia telah mengumpulkan kita saat ini, agar kembali ia mengumpulkan kita semua di dalam syurganya pada hari kiamat kelak. Ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Sebagaimana kita memohon kepadanya agar menjadikan kita dari orang-orang yang ia firmankan di dalam hadis qudsi, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadhilina fi. Sungguh pasti cintaku untuk mereka orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai karena Allah. Rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Dengan ini insyaAllah ta'ala kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita. Kitab al-mulakhas fi syarhi kitab tauhid. Penjelasan ringkas terhadap matan kitab tauhid. Karya Syekh Al-Allamah Al-Faqih Al-Muhaddis Salih Al-Fauzan Hafizahullah Ta'ala. Baik, yang bab berikut ini yang akan kita bahas dan kita pelajari insyaAllah Ta'ala adalah bab La yaqulu abdi wa amati. Bab tidak boleh seseorang berkata budakku dan amati. Abdi, budak laki-laki, wa amati, budak perempuan. Baik, kita bacakan terlebih dahulu matan dan penjelasan dari Syekh Salih Al-Fauzan. Setelah itu insyaAllah ta'ala akan saya tambahkan beberapa faedah menukilkan dari para ulama yang lainnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab wa fi sahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yaqul ahadukum at'im ربك ووضئ ربك وليقل سيدي ومولاي ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. Di dalam sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah salah satu di antara kalian berkata at'im rabbak, berikanlah makan kepada Rabbmu, maksudnya majikannya. Wa waddi rabbak, bantulah majikanmu Rabbmu untuk berwudu, dengan engkau membawakan air kepadanya atau dengan engkau mewudukan anggota wudu darinya. Wa liyaqul sayyidi wa maulai, akan tetapi hendaknya ia berkata sayyidi wa maulaya, jangan dia memanggil Rabb, tetapi hendaknya dia memanggil sayyidi, yang artinya juga sama, majikan. Wa maulaya, jangan dia memanggil abdi, amati, tetapi hendaknya dia memanggil budaknya dengan panggilan maulaya, yang artinya juga sama, ya, budak. Wa la yaqul ahadukum ma'abdi wa amati. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali bersabda, dan janganlah salah satu di antara kalian berkata abdi wa amati, budak sahaya laki-lakiku dan budak sahaya perempuanku. Waliyakul fataya wa fatati wa ghulami. Tetapi hendaknya dia memanggil atau menyatakan kepada budak laki-laki dan budak perempuannya dengan panggilan, dengan sebutan fataya, pemudaku, wa fatati, pemudiku, wa ghulami, anak kecilku atau budakku. Apa maksud dari hadis ini? Mari kita simak penjelasan dari Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Qala Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala al-ma'na al-ijmali lil hadis. Makna hadis di atas secara global adalah yanha sallallahu alaihi wasallam 'ani talaffuzi bil alfaz allati tuhimu syirk wa fiha isa'atu adabin ma'a Allah ka ithlaqi rububiyyati insan li insanin atau ubudiyyati insanin li insan. Di dalam hadis ini, makna hadis ini secara global adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata-kata tersebut terdapat isa'atu adamin ma'allah, adab yang buruk, etika yang tidak baik dari seorang hamba kepada Allah jalla wa ala. Sebagai contoh, dia memanggil manusia sebagai rab. Karena kalimat Rab ini mengesankan kesyirikan. Karena Rab artinya adalah yang mengatur, yang mencipta, dan memberikan segala sesuatu kepada yang dia atur. Au ubudiyati insanin li insanin. Atau penghambaan seorang manusia kepada manusia yang lainnya. Seakan-akan dia adalah Rob hamba tersebut. Dan emang pemhambaan itu hanya diberikan kepada Allah Jalla wa'ala. Atau panggilan tersebut mengandung penghinaan kepada hamba dari hamba-hamba Allah Jalla wa'ala, yaitu budaknya. Karena seorang budak, apalagi dia seorang mukmin, walaupun dia budak, dia tetap mukmin kepada Allah Jalla wa'ala. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, inna akramakum inda Allahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Tatkala dia memanggilnya dengan panggilan budak, maka ini akan mengesankan penghinaan kepada orang yang dia panggil tersebut dengan panggilan budak. Kemudian kata Syekh, "Li'anna Allah huwa Rabbul Ma'bud wahdah." Karena Allah lah yang merupakan Rabb, satu-satunya Rabb yang mengatur, yang mencipta, dan yang diibadahi satu-satunya. ثم أرشد صلى الله عليه وسلم إلى اللفظ السليم الذي لا إهام فيه ليكون بديلا من اللفظ الموهم. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang majikan memanggil budaknya dengan panggilan ya abdi, ya amati, atau dia berkata kepada budaknya, berikanlah makan, wudukkanlah robmu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita agar untuk menggunakan kata istilah panggilan lain yang lebih selamat, yang tidak mengesankan kesyirikan di dalamnya. Liyakuna badila minal lafzil muhim, sebagai pengganti dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang tadinya beliau melarang kita untuk memanggil budak kita dengan panggilan abdi amati, hendaknya kita seorang majikan memanggilnya dengan panggilan fatati, fataya, fatati atau ghulami. Demikian pula tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang budak memanggil majikannya rob, agar dia memanggil dengan panggilan yang lebih selamat dari itu, sayyidi wa maulaya. Kata penulis rahimahullahu taala wa hafizah, wa hadha minhu sallallahu alaihi wasallam himayatan litauhidi wa hifadhan ala al-aqidah. Larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid dan akidah manusia. Karena kalimat Rabb, walaupun dia memiliki makna selain Allah Jalla wa'ala, demikian pula kalimat say, kalimat abdi juga bisa diberikan kepada seseorang yang memang status sosialnya sebagai budak sahaya, dan seorang ketika mengucapkannya tidak menginginkan bahwa hamba tersebut adalah sebagai hamba kepada dia, layaknya seorang hamba kepada Allah Jalla wa'ala. Tetapi kalimat tersebut ketika dia mengucapkannya, ada kandungan penyamaan antara dirinya dengan Allah Jalla wa'ala. Atau penyamaan antara penghambaan hamba kepada manusia, kepada Allah dengan penghambaan budaknya tersebut kepada dirinya. Tatkala hal ini ada di dalam panggilan tersebut, maka Nabi SAW pun melarang kita menggunakan perkataan tersebut, ungkapan tersebut demi menjaga nilai-nilai tauhid dan akidah manusia. Oleh karenanya Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala menyebutkan bahwa fa inna rabb min asma'illah bil ittifaq. Karena kata Rabb salah satu dari nama Allah Jalla wa Ala menurut kesepakatan para ulama. Kalimat Rabb merupakan nama Allah Jalla wa Ala menurut kesepakatan para ulama. Berbeda dengan nama As-Sayyid. Terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama apakah Sayyid itu nama Allah ataukah bukan. Dan telah datang di dalam sebuah hadis yang sebagian ulama mensahihkannya bahwa Sayyid adalah nama Allahu Jalla wa Ala. Walaupun dia merupakan nama Allahu Jalla wa Ala, akan tetapi penggunaan Sayyid kepada selain Allahu Jalla wa Ala itu sering digunakan kepada selain Allahu Jalla wa Ala. Itu sesuatu yang sering diucapkan oleh manusia, sehingga orang Arab ketika mendengar kalimat Sayyid, ya pikiran mereka tidak langsung kepada Allahu Jalla wa Ala. Berbeda dengan kalimat Rabb. Dalam banyak ayat Al-Quranul Karim, Allahu Jalla wa Ala menerangkan bahwa dialah Rabb. Demikian juga di dalam banyak hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama menyebutkan kalimat Rabb yang menggunakan alif lam tidak boleh diberikan kecuali kepada Allahu Jalla wa Ala. Seperti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait ruku', Nabi menyatakan wa ammar ruku'u fa'azzim fihi ar-Rabb. Adapun ruku', maka hendaknya engkau menta'zim, mengagungkan Rabb di dalamnya dengan menggunakan alif lam. Naam. Baik. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahallahu taala, ma yustafadu min al-hadis. Faedah yang dapat dipetik dari hadis di atas. Hadis yang melarang seorang majikan memanggil budak sahayanya dengan panggilan abdi atau amati, atau seorang budak memanggil majikannya dengan panggilan panggilan Rabb. Faedah yang pertama dari hadis di atas adalah an-nahyu an isti'malil alfadhil lati tuhimu syirk. Larangan agama untuk menggunakan kata-kata yang mengesankan syirik. Subhanallah. Ini sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid jamaah. Jangan dalam agama kita, jangankan kata-kata, istilah-istilah, ungkapan-ungkapan yang memang murni syirik. Bahkan kata-kata yang kandungannya bisa bermakna syirik dan bisa mengandung tidak mengandung kesyirikan, itu juga dilarang dalam agama kita sebagai bentuk penjagaan terhadap tauhid dan akidah manusia. Dan untuk menyelisihi manusia yang menggunakannya dengan makna atau dengan maksud syirik. Sebagai contoh, Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wanzurna. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memanggil, mengatakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ra'ina. Ra'ina secara bahasa berarti pengembala kami. Dan memang Nabi sallallahu alaihi wasallam memang pernah menjadi pengembala sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul oleh Allah Jalla wa Ala sebagai pengembala kambing Mekah, penduduk Mekah. Akan tetapi tatkala kalimat ra'ina tersebut digunakan oleh kaum Yahudi untuk merendahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan makna penghinaan kepada beliau, maka kaum muslimin pun dilarang oleh Allah Jalla wa Ala untuk menggunakannya. Subhanallah. Ya, sebuah kalimat yang asal maknanya benar atau ia memiliki makna yang lurus dan juga memiliki makna yang negatif, maka dilarang oleh agama kita, apalagi dengan kata-kata, ungkapan-ungkapan yang identik dengan makna yang negatif, mengandung kesyirikan. Contohnya dalam hadis ini, kalimat Rabb tidak selalu bermakna Allah Jalla wa Ala. Telah datang Di dalam beberapa ayat dan hadis yang menyebutkan bahwa kalimat Rabb terkadang boleh digunakan kepada selain Allahu Jalla wa'ala. Seperti firman Allahu Jalla wa'ala di dalam surat An-Nur ayat 36. وَأَنْكِحُ الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَصَالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. Nikahkanlah kaum ayama, anak-anak yatim atau para janda atau para duda, orang-orang saleh dari kalangan budak sahaya kalian yang laki-laki dan wanita. Di sini ada penggunaan kalimat budak kepada selain Allah Jalla wa'ala. Juga seperti dalam firman Allah Jalla wa'ala dalam surat Yusuf, wadhkurni 'inda rabbik, dan ingatkanlah aku kepada Rabbmu, maksudnya raja. Akan tetapi kalimat ini dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk digunakan kepada selain Allah Jalla wa'ala dengan sering, ya, apabila untuk menggunakannya secara tikrar berulang kali sering dan apabila mengesankan makna kesyirikan di dalamnya. Beda halnya jika dia menggunakannya di mana orang yang mendengarkannya tidak akan terbesit di hatinya kecuali makna yang selamat dari kesyirikan. Maka tidak mengapa dia menggunakannya. Oleh karenanya para ulama menyatakan, jangankan ucapan, bahkan sebuah perbuatan yang dia mengesankan kesyirikan, itu juga dilarang oleh agama kita. Sebagaimana perkataan yang mengesankan kesyirikan dilarang oleh agama kita sebagai bentuk penjagaan tauhid dan akidah, serta agar tidak ada sangkaan buruk dari orang lain terhadap orang yang mengucapkannya, maka demikian pula perbuatan-perbuatan yang mengesankan kesyirikan walaupun dia tidak pasti sebuah perbuatan yang syirik. Ya, sebagai contoh disebutkan oleh sebagian para ulama adalah menggunakan gelang dan kalung bagi kaum laki-laki. Ya. Karena menggunakan kalung dan gelang oleh kaum laki-laki identiknya di masa jahiliyah itu adalah sebagai jimat, berbeda dengan kaum wanita, karena kaum wanita itu ya terbiasa dengan berdandan, bersolek dan berhias. Gelang dan kalung adalah perhiasan yang identik dengan mereka, kaum wanita yang dianjurkan dan terbiasa dengan dunia berhias. Tetapi tatkala hal tersebut dilakukan oleh kaum laki-laki, ini mengandung atau memiliki banyak kesan. Yang pertama, kesan menyerupai kaum wanita. Yang kedua, kesan melakukan kesyirikan. Yang ketiga, kesan ya untuk bergegaya. Oleh karena ya para ulama menyebutkan, ya, seorang laki-laki tidak boleh menggunakan gelang atau kalung walaupun dia tidak bermaksud sebagai jimat. Ya. Kenapa? Karena itu mengesankan makna kesyirikan pada dirinya. Karena orang lain ketika melihat dia menggunakan gelang atau kalung akan mengira atau menduga dia menggunakan jimat. Naam. Atau menyerupai penampilan kaum wanita. Naam. Kemudian kata Syekh Muhammad, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala, saddu turuq al-musila ila syirk. Hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita bahwa agama kita ini menutup seluruh pintu yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam syirik. Oleh karenanya banyak hal di dalam agama kita ini dilarang atau diperintahkan. Tatkala dengan meninggalkan perkara tersebut atau menjalankan suatu perkara tersebut dapat menjaga tauhid dan menjaga manusia terjerumus dari ke dalam kesyirikan. Bahkan terkadang kata-kata yang boleh digunakan kepada selain Allah itu dilarang oleh agama kita tatkala mengesankan makna syirik atau untuk menjaga nilai-nilai tauhid. Seperti kejadian ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan di hadapan beliau tatkala ada perselisihan di antara seorang sahabat beliau dengan seorang Yahudi, maka sahabat yang menyatakan, mari kita nastaghits, beristighatsah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini meminta bantuan. Dan itu sesuatu yang boleh mereka lakukan karena Nabi waktu itu hadir dan hidup serta mendengar dan mampu melakukannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menyatakan innahu la yustaghathu bi. Sesungguhnya tidak boleh melakukan istighatsah kepadaku. Padahal istighatsah yang mereka maksud adalah istighatsah yang bukan syirik, meminta bantuan kepada Nabi dalam hal yang beliau mampu, beliau pun hidup, beliau hadir dan mendengarnya. Ya. Tetapi tatkala kalimat istighatsah itu identik dengan ibadah kepada Allah Jalla wa Ala semata, maka Nabi melarang menggunakannya. Demikian juga tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji dengan pujian ya huwa khairuna ibnu khairina ibnu khairina, Nabi adalah orang terbaik kita, anak orang terbaik kita, anak cucu dari orang terbaik kita, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan cukup ya innama ana 'abdun wa rasuluh innama 'abdullah wa rasuluh, aku ini hanya sebagai hamba Allah dan rasulnya semata. Padahal beliau benar sebagai orang yang terbaik, anak orang yang terbaik, tetapi Nabi melarangnya tatkala beliau khawatir akan membuat mereka jatuh ke dalam ya benih-benih kesyirikan yaitu ghulu. Demikian juga mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau sebelumnya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi melarang untuk dijadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah. Walaupun ibadah yang dilakukan tersebut hanya untuk Allah Jalla wa'ala. Ya. Nabi SAW juga melarang para sahabatnya untuk menjadikan kuburan beliau sebagai ya'id. Tempat yang mereka datangi berulang kali untuk berzikir atau untuk beribadah. Ya. Di dalam banyak hadis beliau. Beliau bersabda, لا تجعلوا قبري عيدا. Jangan sekali-kali kalian menjadikan kuburanku sebagai ya'id. Sebagai tempat yang kalian datangi berulang kali secara rutinitas untuk melakukan suatu aktivitas. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "La'natullah 'ala al-yahudi wan-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid." Laknat Allah kepada kaum Yahudi yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Demikian pula dengan mereka para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sebuah pohon yang pernah terjadi bai'atul ridwan, sebuah bai'at yang Allah Jalla wa'ala sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat Al-Fath, ditebang dan diangkat seakar-akarnya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga tidak diketahui lagi di mana pohon tersebut dahulu ada. Mungkin jika hal ini dilakukan di masa sekarang, seorang pemimpin mungkin akan dituduh Wahabi, dituduh Yahudi, dituduh tidak menjaga situs-situs Islami, ya, menghilangkan sejarah penting dalam Islam. Tapi Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau adalah seorang Amirul Mukminin, seorang Khalifah, seorang Sahabat Nabi saw, yang mana mereka adalah orang-orang yang sangat memahami tentang Tauhid dan sangat memahami tentang syirik dan bahwa manusia ini ramai cepat jatuh ke dalam syirik karena tempat-tempat yang mereka anggap itu tempat yang keramat, ya, atau mereka namakan sebagai situs Islami. Maka di masa beliau pohon tersebut ditebang dan diangkat seakar-akarnya. Nah, hal yang seperti ini hendaknya diperhatikan oleh seorang dai, penuntut ilmu agama dan seorang muslim dan terkhusus seorang dai. Jangan dia bermudah-mudahan terhadap kaum muslimin dengan hal-hal yang itu merupakan pintu kesyirikan. Ya. Oleh karenanya para ulama kita tidak merinci hal-hal yang sebenarnya itu masih bisa dirinci. Tatkala perincian tersebut bisa membuat orang awam mudah jatuh ke dalam syirik. Mudah jatuh ke dalam syirik. Sebagai contoh, mereka menyatakan secara mutlak orang itu haram, ya. Haram, ya, memajangkan foto, ya, di rumahnya. Larangan tersebut memang ada hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun aw sarah. Para malaikat itu tidak akan masuk ke suatu rumah yang di dalamnya ada seekor anjing atau gambar atau karikatur makhluk yang bernyawa. Walaupun memanjang foto di dalam rumah tidak mesti syirik. Iya. Tetapi bisa menjadi wasilah kepada kesyirikan. Dan terkhusus apabila foto yang dipajang itu adalah foto para ulama. Bahkan sebagian mereka ada yang sudah jatuh ke dalam syirik dengan memajang foto para ulama, di mana sebagian mereka meyakini dengan memajang foto para ulama di tempat kerjanya, di tempat dia berjualan akan mendatangkan keberkahan. Sebab ya, jualan mereka diberkahi oleh Allah dan laris. Ini jelas sebuah kesyirikan. Nah, demikian pula sikap ghulu para murid kepadanya. Seorang guru hendaknya bersikap tegas, melarang mereka dan mengingatkan mereka darinya. Oleh karenanya para ulama kita itu, mereka paling risih tatkala tangan mereka dicium dengan membungkuk. Ya, walaupun secara hukum asal mencium tangan ini adalah simbol pemuliaan. Seorang anak kepada ayah, orang tuanya, murid kepada gurunya. Ya. Tetapi para ulama kita ya, tidak mau diperlakukan demikian. Ya. Kenapa? Karena tatkala seorang mencium tangan, seringnya badannya akan membungkuk. Ya. Ya. Beda halnya tatkala mereka dipeluk, ya, kemudian dicium keningnya, ya, atau kepalanya, maka ya, banyak di antara mereka yang mau ya diberlakukan demikian. Maka hadis ini kata Syekh Shalih Al-Fauzan, saddu turuq al-musilah ila syirik, bahwa seluruh pintu yang dapat menjerumuskan manusia ke dalam syirik itu ditutup oleh agama kita, dilarang. Baik itu berkaitan dengan ucapan atau yang sifatnya ucapan atau kafir perbuatan. Ucapan contohnya sangat banyak, di antaranya adalah apa yang telah kita simak di atas dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dibahas oleh Syekh dan beberapa hadis lainnya yang ana sebutkan di atas tadi. Adapun perbuatan maka sangatlah banyak, ya, di antaranya adalah apa yang telah kita sebutkan di atas tadi, ya, beribadah di sisi kuburan walaupun ibadahnya murni hanya kepada Allah Jalla wa'ala, bukan kepada yang ada di dalam kuburan, bukan pula menjadikannya sebagai perantara. Dia salatnya murni kepada Allah, doanya murni kepada Allah, ya, zikirnya murni kepada Allah, sembelihannya murni kepada Allah, tetapi tetap dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ya melakukannya di sisi kuburan, baik kuburan beliau ataukah kuburan selain beliau, karena itu akan menjadi wasilah kepada kesyirikan. Wasilah kepada kesyirikan. Demikian juga perbuatan Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala beliau mengangkat pohon yang pernah terjadi bai'atul ridwan di dalamnya, dia di bawahnya sebuah bai'at yang pernah Allah Jalla wa Ala abadikan, yang telah Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, tatkala beliau khawatir ya akan dijadikan sebagai pohon keramat yang untuk dilahap berkah darinya, maka beliau pun menembangnya dan mengangkatnya seakar-akarnya sehingga manusia tidak mengetahui lagi di manakah pohon itu dahulu ada. Maka seorang muslim dan seorang talibul ilm dan terkhusus seorang dai hendaknya bersikap ya hati-hati ya dan tegas dalam hal ini, karena ya, permasalahan syirik adalah permasalahan yang cukup ya berbahaya. Bagaimana permasalahan tauhid adalah permasalahan yang sangat prinsipil di dalam agama kita. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah bersikap basa-basi dan bermudah-mudahan terkait pintu-pintu syirik, apalagi sesuatu yang sifatnya syirik, baik dengan ucapan atau perbuatan, dan baik itu syirik besar ataukah syirik kecil. Sebagai contoh, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmidzi dari sahabat yang mulia Abu Waqid Al-Laitsi rahimahullahu taala, di dalam perjalanan perang Hunain, dan kita tahu yang namanya peperangan biasanya seorang pemimpin, seorang komandan itu berat atau bahkan takut untuk memarahi anak buahnya walaupun anak buahnya melakukan kesalahan tatkala mereka sedang berada di medan tempur, karena dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dari anak buahnya terhadapnya. Tetapi lihat dengan sikap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berikut ini. Kata sahabat Abu Waqid Al-Laitsi radhiyallahu an, "Kharajna yawma Hunain wa nahnu hudatha wa 'ahdin bi kufr. Famaradna apa? Baik. Famaradna bi sidratin lil musyrikin." Wa kan yusammunaha dhat anwat. Maka kami pun melewati sebuah pohon bidara kaum musyrikin yang mereka keramatkan. Yanwutuna biha aslihatahum. Mereka menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon keramat tersebut dan mereka beriktikaf di bawah pohon tersebut. Mereka mengira dan menganggap bahwa senjata yang mereka gantungkan di pohon tersebut akan menjadi senjata yang keramat. Dan dengan mereka beriktikaf di bawah pohon tersebut, mereka akan mendapatkan keberkahan darinya. Maka karena kami baru masuk Islam saat itu, kami pun berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ij'al lana dhatu anwat kama lahum dhatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan juga untuk kami pohon bidara yang keramat sebagaimana mereka memiliki pohon bidara yang keramat. Ini bahayanya sikap ya ikut-ikutan dalam beragama. Naam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, Allahu akbar. Dalam sebuah riwayat Nabi mengucapkan subhanallah. Innaha sunan. Apa yang kalian minta itu adalah kebiasaan umat-umat terdahulu yang telah dibinasakan oleh Allah Jalla wa'ala. Wa innakum qultum kama qalat banu Israil li Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Sesungguhnya ucapan kalian ini seperti ucapan Bani Israel kepada Musa alaihi salam tatkala mereka berkata, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Wahai Musa, buatkan untuk kami sesembahan yang dapat dilihat sebagaimana mereka memiliki sesembahan yang terlihat. Tatkala mereka melihat ada sebagian manusia menyembah seekor anak sapi. Syahid dari hadis ini adalah Nabi SAW mengingkari para ucapan para sahabatnya yang mengandung kesyirikan. Ya, atau permintaan para sahabat mereka, para sahabat beliau yang mengandung kesyirikan walaupun mereka belum melakukannya. Dan mereka memintanya karena mereka baru masuk Islam. Nabi tetap mengingkarinya, menegur mereka walaupun Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang berada di medan perang bersama mereka. Kenapa? Karena tauhid adalah sumber pertolongan Allah Jalla wa Ala yang utama. Dan sebagaimana dan syirik adalah sumber segala malapetaka. Sumber kegagalan dalam berbagai urusan, dan sumber kehancuran dunia dan agama seseorang. Kapan syirik dibiarkan dan didiamkan, maka sungguh seseorang telah membiarkan ya, pintu kehancuran untuk umat manusia. Dan telah diam dari sesuatu yang dapat menghancurkan, merugikan manusia di dunia dan akhirat. Kemudian yang terakhir kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Faedah yang ketiga dari hadis di atas adalah zikrul badil alladhi la mahdhura fih. Liyusna'ma la makana fihi mahdhurun min al-alfaz. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melarang kita menggunakan atau mengucapkan perkataan-perkataan di atas, beliau menyebutkan penggantinya yang selamat dari kesyirikan. Jika dia dilarang mengucapkan ya abdi, ya amati, maka dia boleh mengucapkan memanggil budaknya dengan panggilan fataya, fatati dan ghulami. Demikian pula tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seorang budak ya memanggil tuannya dengan ya Rabbi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan ia memanggil tuannya dengan panggilan ya sayyidi, ya maulaya. Naam. Ini menerangkan kepada kita hikmahnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah dan kesempurnaan agama Islam. Tidaklah ya di dalam Islam ini sesuatu itu dilarang melainkan telah disebutkan solusinya. Disebutkan penggantinya, hanya saja manusia ini dengan hawa nafsu mereka ada yang mau menerima solusi dari Allah Jalla wa'ala dan ada yang menolaknya. Kenapa? Karena di antara akidah dasar kita kaum muslimin adalah bahwa Allah Jalla wa'ala Ar-Rahman, Ar-Rahim, Allah tidak akan menzalimi hambanya. Maka dengan itu Allah Jalla wa'ala tidak akan memerintahkan hambanya dengan suatu perintah kecuali sesuatu tersebut murni baik atau dominannya baik untuk mereka. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala tidak akan melarang hambanya dari sesuatu kecuali sesuatu itu murni buruk untuk mereka atau dominannya buruk untuk mereka. Apabila akidah ini tertanam kuat di dalam hati seorang muslim, maka dia tidak akan pernah mengomentari syariat Allah, apalagi menolaknya. Dan ia tidak akan pernah merasa berat menjalankan agama Allah Jalla wa'ala. Apalagi berburuk sangka kepada Allah Jalla wa'ala atas aturan yang telah ia berikan. Nah, sebagai contoh dalam hadis ini. Contoh yang lainnya, sebagian masyarakat kita, dan terkhusus ini di Aceh ya, ya terkait pesijuk. Telah ana sampaikan berulang kali di dalam beberapa kajian ana bahwa pesijuk ini sesuatu yang melanggar agama karena beberapa hal. Ya. Kita sedang membahas tentang pesijuk secara ilmiah. Ya. Ritual ya, tepung tawar ya, kalau sebagian orang menamakan tepung tawar. Yaitu menggunakan dedaunan tertentu, menggunakan beras, menggunakan air, ya, kemudian disemburkan ya, ke suatu rumah baru, kendaraan baru, ya, ataukah yang lainnya, oleh orang yang dianggap saleh, oleh orang yang dianggap ulama dengan membacakan bacaan-bacaan tertentu dengan harapan tempat tersebut, barang tersebut akan berkah dengan dilakukan tepung tawar atau pesijuk tersebut. Nah, ini banyak ya, sudut agama yang dilanggar dengan ritual ini. Di antaranya, apabila seorang menganggap pesijuk adalah sumber keberkahan atau sebab keberkahan rumah barunya, kendaraan barunya, ini jelas sebagai syirik kecil. Ya, karena ja'alu syai' sababan wa laysa sababan min syirkil ashghar. Menjadikan sesuatu sebagai sebab kebaikan atau sebab kejelekan yang Allah Jalla wa Ala tidak menjadikannya sebagai sebab di dalam syar'i dan secara takdiril al-kauni, maka ini adalah syirik kecil. Nah, ayat dan hadis tidak pernah menjadikan pesijuk sebagai sebab keberkahan. Ya. Dan secara takdir pun tidak menunjukkan hal itu. Banyak mobil baru terjadi insiden lalu lintas, ya, tertabrak di jalan, padahal dia sudah dipesijuk. Dan juga banyak mobil yang tidak dipesijuk, ya, dan dia tidak tertabrak di jalan. Kemudian jika dia tidak menganggap itu sebagai sumber keberkahan, walaupun ini mustahil ya, mustahil dia tidak menjadikannya sebagai sebab keberkahan. Dia menjadikannya sebagai ritual ibadah, maka ini jatuh ke dalam bid'ah. Karena dengan itu dia telah mencetuskan suatu ibadah yang tidak pernah Nabi SAW anjurkan dengan ucapan, perbuatan atau iqrar ya, di masa beliau. Nah, di mana dia telah mencetuskan suatu ibadah dengan bacaan-bacaan tertentu, dengan cara tertentu, ya, dan itu dia nisbatkan ke dalam agama. Kalau ada yang berkata ini mimbabid adat, bukan adat, itu adalah ritual ibadah. Karena dia telah menjadikan bacaan-bacaan tertentu sebagai paket ritual pesijuk tersebut. Ya, di mana mereka menjadikan konteks-konteks zikir tertentu sebagai paket ritual tersebut dan tidak boleh menggunakan doa-doa yang lainnya. Bahkan mereka menjadikan bahan-bahan tertentu khusus untuk ritual tersebut. Maka tidak bisa diterima ini sebagai adat. Dan andai kata kita mengalah dan mengatakan itu sebagai adat, maka kalau kita melihat adat tersebut sangatlah menyerupai dengan budaya orang-orang Yahudi, orang-orang Hindu. Dan itu bisa dilihat di Bali, di Kuala Lumpur, ya mereka suka melakukan perbuatan yang sama atau hampir sama terhadap toko mereka di waktu-waktu tertentu, kendaraan mereka ya dan hal-hal lainnya untuk mendapatkan keberkahan. Kalau ada yang berkata, tapi kan mereka panina ya Hindu yang baca la ilaha illallah, yang meretip. Mitanya kan dah baca la ilallah, kita kan baca zikir di dalamnya. Maka kita katakan budaya orang kafir itu ditinggalkan, dijauhi, bukan diadopsi. Ya. Budaya orang kafir itu diperintahkan oleh agama kita untuk kita jauhi dan kita tinggalkan. Bukan diislamikan. Ya. Bukan diislamikan. Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam Sunan dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ketika datang ke Madinah, melihat sebagian para sahabatnya merayakan suatu hari. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka, hari apa ini? Kenapa kalian merayakannya? Maka mereka pun menjawab, ini adalah sebuah hari yang dahulunya kami di masa jahiliyah merayakannya. Maka Nabi SAW pun menyatakan, laqad abdalakumullah biyaumaini khairan minhu. Allah Jalla wa'ala telah menggantikan untuk kalian hari kalian ini dengan dua hari raya khair minhu, yang lebih baik dari hari yang kalian rayakan ini, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Padahal para sahabat ketika merayakan hari tersebut tanpa melakukan kesyirikan, kemaksiatan, dan kebid'ahan. Tetapi tatkala hari tersebut adalah hari kebiasaan orang-orang jahiliyah, Nabi melarangnya walaupun ketika mereka merayakannya bukan dengan cara orang-orang jahiliyah. Contoh yang lainnya. Ketika seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inni nadartu an anhura fi bawanah." Wahai Rasulullah, aku telah bernazar untuk menyembelih seekor hewan di bawanah, sebuah tempat atau buanah. Maka Nabi pun bertanya, "Hal fihi wathanun min authanil jahiliyyati tu'bad?" Apakah di tempat tersebut ada berhala jahiliyah yang disembah selain Allah? Sahabat tersebut pun menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Kemudian Nabi kembali bertanya, "Hal fi 'idun min a'yadil musyrikin?" Apakah tempat tersebut adalah tempat perkumpulan, ya, situs, ya, agamanya mereka orang-orang jahiliyah? Sahabat tersebut pun menjawab, "Tidak wahai Rasul." Maka Nabi pun bersabda, "Fa'awfi bi nadhrik." Silakan engkau menunaikan nazarmu. Para ulama menyatakan dua pertanyaan Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas menerangkan kepada kita bahwa apabila hal tersebut ada pada tempat tersebut atau pernah dilakukan hal tersebut di tempat tersebut walaupun saat ini sudah tidak ada, maka tidak boleh sahabat tersebut menyembelih di tempat tersebut. Kenapa? Karena itu akan mengesankan dia melakukan suatu perbuatan yang serupa dengan perbuatan orang-orang jahiliyah. Ini menerangkan kepada kita bahwa budaya orang-orang kafir itu diperintahkan oleh agama kita untuk dijauhi dan ditinggalkan. Jangan diislamkan. Ya. Oleh karenanya memang repot sebagian orang yang memang suka mengislam-islamikan budaya orang-orang kafir. Bahkan merealigikan hal-hal yang maksiat. Ya. Musik haram, nah, ini musik religi katanya. Ya. Baik. Pacaran haram, oh ini bukan pacaran tapi ta'aruf. Ya. Bagaimana ta'aruf? Ya, yang lakinya berjenggot, celana cingkrang, akhwatnya bercadar, ya, cuma WA-WA-an, cuma saling mengingatkan untuk sholat tahajud, ya, jumpa enggak berjabat tangan, dan seterusnya. Allahul musta'an. Ya. Demikian juga sebagian orang mengharamkan acara ulang tahun, tapi dia sendiri melakukannya, cuma tidak menggunakan lilin, ya, atau bacaannya bukan happy birthday to you, ya, tapi yang dia ucapkan, sallu ala nabi, ya. Sallallahu, ini kan sama budaya orang kafir, ya. Kemudian dia diadopsi olehnya, kemudian dia islamikan dengan tanda kutip. Ya. Maka seorang Muslim yang memahami tauhid dan akidah yang benar, ya, dia tidak akan terkaburkan, ya, tidak akan terkaburkan olehnya hal-hal yang seperti itu. Ya, apabila dia mempelajari ilmu agama. Baik, kesimpulan dari pembahasan hari ini adalah tidak boleh seorang majikan memanggil hambanya dengan abdi ya amati. Kenapa? Karena ini mengesankan penghambaan kepada selain Allah Jalla wa'ala dan ya, mengesankan penghinaan kepada budak sahaya tersebut. Demikian pula ya, seorang budak tidak boleh memanggil majikannya dengan panggilan Rabb. Ya, karena kalimat Arab seringkali digunakan kepada Allah Jalla wa'ala. Akan tetapi para ulama khilaf, larangan di dalam hadis ini bersifat haram ataukah bersifat makruh. Ya, ada di antara ulama yang menyatakan bahwa hukumnya makruh, tidak haram. Dan ada pula di antara ulama yang berpendapat haram, bukan makruh. Para ulama yang berpendapat makruh dan bukan haram, mereka beralasan dengan beberapa alasan yang saya sebutkan secara ringkas, yaitu adanya penggunaan kalimat Arab kepada selain Allah di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagai contoh di dalam surat An-Nur ayat 32 Allah berfirman, wa ankihul ayyama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum. Dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Nabi bersabda, "Laisa 'alal muslim fi 'abdihi wala farasihi shadaqah." Tidak ada zakat atas orang muslim pada budak sahayanya dan kudanya. Di sini Nabi menisbatkan 'abdun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kepada seorang muslim. Demikian juga di dalam surat Yusuf ayat 23. Nabi Yusuf alaihi salam ya berkata sebagaimana yang Allah hikayatkan, "Innahu rabbi ahsana maswa'i." Sesungguhnya ia adalah Rabbku yang telah berbuat baik kepadaku. Itu Raja Mesir. Beliau mengatakan Raja Mesir sebagai Rabbi yang telah memberi banyak kebaikan yang telah mengasuh beliau. Demikian pula di dalam hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Bukhari dan Muslim, hadis Jibril, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tanda-tanda hari kiamat, beliau menyebutkan bahwa di antara tanda dekatnya hari kiamat adalah antalidal amatu rabbaha. Dalam riwayat yang lain, rabbataha. Seorang budak sahaya wanita melahirkan majikannya sendiri. Maksudnya tatkala dia melakukan hubungan dengan majikannya, kemudian dia hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki yang kelak akan menjadi majikannya, karena anak tersebut dihukumi merdeka mengikuti ayahnya yang merupakan majikan budak tersebut. Di sini ada penisbatan Rabb kepada selain Allahu Jalla wa Ala. Oleh karenanya para ulama dalam hal ini ada tiga pendapat. Ada tiga pendapat ulama dalam hal ini. Di antara ulama ada yang menyatakan haram, dan ada yang menyatakan makruh, dan sebagian ulama menyatakan bahwa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila seorang sering menggunakannya. Adapun sesekali dia mengutapkan, memanggil budaknya dengan ya abdi, atau mengkabarkan, demikian juga dia memanggil majikannya ya rabbi, baik dengan bentuk konteks khabar, sesekali dan tidak mengesankan makna syirik di dalamnya, di mana orang yang mendengarkan panggilan tersebut atau penggunaan kata tersebut langsung memahami bahwa ini maksud dengan kalimat Rabb di situ adalah majikannya, sesama manusia, atau ini maksud dengan kalimat budak di situ adalah maksudnya adalah budak-budak sahaya, bukan penghambaan seorang hamba kepada Allah Jalla wa Ala, maka tidak mengapa. Namun wallahu a'lam bishawab, sebaiknya seorang berusaha untuk tidak menggunakannya agar lebih selamat. Dan ada beberapa faedah yang lebih rinci dari ini dapat dilihat dalam kitab Qaulul Mufid Syarah Kitab Tauhid dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan yang saya sebutkan tadi adalah sebagai kesimpulan dan ringkasan dari itu. Baik, sisa waktu yang masih ada saya persilakan bagi teman-teman ingin menyampaikan pertanyaan. Baik. Pertanyaan yang pertama dari akhuna Abu Syamad Nasir. Zoom-nya mati. Tapi di situ terlihat. Baik, teman-teman bisa lihat ya. Ustazuna, apa hukum mencium tangan orang tua atau guru pada saat berjabat tangan dengan maksud untuk menghormati? Ya, untuk sementara tidak boleh karena di masa COVID. di masa COVID untuk menjaga, untuk saling menjaga di antara kita. Adapun jika bukan di musim COVID, maka hukum asal mencium tangan boleh. Ya, mencium tangan boleh, namun para ulama ingatkan jangan sampai ada pembengkukan badan, sampai menjadi seperti orang yang ingin rukuk, yang disebutkan oleh para ulama al-inhina. Al-inhina itu setengah rukuk, hampir sudah seperti rukuk. Kenapa? Karena rukuk dan sujud adalah simbol ibadah murni kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh karenanya kita melihat orang-orang Arab kalau mencium tangan syekh atau orang tuanya, tangannya diangkat, kemudian dia cium. Berbeda dengan orang kita Indonesia. Dia langsung menciumnya, dia menciumnya dengan membungkukkan badannya. Namun pertanyaannya, apakah dengan seorang sujud atau rukuk kepada selain Allah, kepada orang tuanya, langsung dikatakan dia murtad dan syirik? Maka dirinci dalam hal ini yang rajih. Yang pertama, jika dia rukuk dan sujud tersebut dia berikan kepada selain Allah tersebut, kepada orang tuanya, kepada syekhnya, sebagai bentuk pengagungan dia kepadanya, seperti pengagungan dia kepada Allah, maka ini adalah syirik besar yang bisa membatalkan Islam. Tapi apabila maksud dia adalah menghormati, bukan pengagungan kepada orang tuanya atau komandannya seperti pengagungan dia kepada Allah, maka ini perbuatan yang haram, tidak sampai kepada syirik. Kenapa? Para ulama berdalil, andai kata itu syirik, maka tentunya Allah Jalla wa'ala tidak akan membenarkannya. Saudara-saudara Nabi Yusuf melakukannya kepada Nabi Yusuf alaihi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Yusuf, wa kharru lahu sujjada. Nah, tetapi itu tetap haram, dan syirik sesuatu yang Allah haramkan dalam seluruh syariat. Tidak mungkin suatu ritual syirik diperbolehkan di masa dahulu kemudian di masa ini tidak diperbolehkan. Ritual syirik adalah sebuah ritual yang tidak pernah diperbolehkan dalam seluruh syariat. Oleh karenanya jika seorang mencium tangan kedua orang tuanya, tangan gurunya, hendaknya dia mengangkat tangan gurunya tersebut, dia berusaha untuk tidak membungkuk, ya, seperti orang yang hampir ruku. Wallahu ta'ala alam bisawab. Pertanyaan berikutnya. Bagaimana kalau kita sudah kasih tahu tentang larangan salat di masjid yang ada kuburan padanya, namun dia tetap mengatakan yang penting niatnya hanya kepada Allah semata? Bahkan ada sebagian teman anak, kalau anak kasih tahu malah mereka bilang dasar Wahabi. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Mohon nasihatnya Ustaz. Barakallahu fiik. Yang pertama, ya akhi, sabar. Ya. Karena dakwah, ya, tidak akan mungkin bisa berjalan tanpa sifat sabar. Ayat dan hadis yang memerintahkan kita untuk bersabar, ya, saya kira adalah sesuatu yang dimaklumi bersama dan terkhusus dalam permasalahan dakwah. Yang kedua, tetaplah bersikap hikmah dengan orang tersebut, ya. Karena dia bersikap demikian karena kebodohan, ya. Dan sebagaimana yang dikatakan al-jahlu bi syi'atullah, seringkali orang itu memusuhi sesuatu karena tidak tahu. Ya. Yang ketiga, hendaknya orang tersebut didoakan agar mendapatkan hidayah dari Allah Jalla wa Ala sehingga dia memahami tauhid yang benar dan dapat menjauhi kesyirikan. Adapun jawaban dari orang tersebut bahwa yang penting adalah niat, nah, maka kita katakan benar. Yang penting adalah niat. Dan di antara bukti isi hati seorang itu baik adalah menerima nasihat yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya menjadikan kuburan beliau sebagai tempat ibadah dan menjadikannya sebagai tempat yang mereka datangi berulang kali secara rutin dengan sabda beliau, la tattakhidhu qabri 'ida, jangan kalian menjadikan kuburanku sebagai tempat kalian beribadah kepada Allah, ya, dan sebagai tempat yang kalian datangi berulang kali secara rutin, para sahabat tidak ada yang berkata, ya Rasulullah, ya, niat kami hanya kepada Allah. Ya. Bahkan setelah Nabi SAW wafat di masa Khulafa Ar-Rashidun, tidak ada di antara sahabat Nabi yang baca yasinan di samping kuburan Nabi setiap malam Jumat, atau yang menjadikan kuburan Nabi sebagai ziarah kubra setiap menjelang Ramadan dan hari-hari tertentu. Nah, subhanallah. Padahal tiada kuburan di muka bumi ini lebih mulia daripada kuburan Nabi SAW dan kuburan Abu Bakar dan Umar setelah para Nabi dan para Rasul. Nah, namun secara rinci, para ulama merinci hukum salat seseorang di masjid, dalam masjid yang ada kuburan di dalamnya. Ini yang kita bahas, masjid yang di dalamnya ada kuburannya. Adapun jika kuburan berada di luar bangunan masjid, walaupun berada di depan kiblat masjid, misalkan ini masjid, kemudian di luar masjid, walaupun masih dalam pekarangan masjid, ya, salatnya sah. Dan dia tidak dianggap salat menghadap ke kuburan. Demikian fatwa Syekh Bin Baz rahimahullah ta'ala. Walaupun kuburan tidak boleh ada di dalam karangan masjid, harus dipindahkan. Yeah. Yang kita bahas adalah apabila kuburan tersebut berada di dalam masjid. Apabila salatnya tersebut karena kuburan, menjadikan wali yang ada di dalam kuburan tersebut sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam ibadah, dia titipkan salatnya, dia titipkan doanya kepada wali yang dikuburkan tersebut kepada Allah, maka ini syirik besar yang dapat membatalkan Islam. Dan ini yang disebut dengan syirik al-wasail, syirik yang Abu Jahal CS, yang Allah sebutkan di dalam ayat ketiga dari surat Az-Zumar, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Yang kedua, dia tidak menjadikannya sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah. Tetapi dia beranggapan bahwa salat di masjid yang ada kuburan di dalamnya itu akan lebih berkah dan lebih diterima oleh Allah. Maka ini adalah syirik kecil. Karena dia telah menjadikannya sebagai sebab, ya, kebaikan atau keberkahan yang itu tidak dijadikan sebagai sebab oleh Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya. Yang ketiga, dia tidak menjadikannya sebagai perantara antara dia dengan Allah. Dan juga tidak menjadikannya sebagai sebab keberkahan dalam ibadahnya, ya. Tetapi dia melakukannya, ya, ya, tanpa niat itu, dan dia sudah tahu, maka dia berdosa, tetapi tidak dikatakan melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena dia telah melanggar hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la tusallu ilal qubur, wa la tajlisu alaiha. Janganlah kalian salat menghadap kuburan dan janganlah kalian duduk di atas kuburan. Dan apakah salatnya sah? Salatnya tetap tidak sah, karena dia melakukan sebuah salat yang telah dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana jika seorang baru tahu bahwa dia salat menghadap ke kuburan atau di sebuah masjid yang di dalamnya ada kuburan setelah dia melakukan salat? Maka para ulama menyatakan apabila waktu salat masih ada, maka sebaiknya dia mengulangi salatnya tersebut. Wallahu taala alim shawab. Demikian fatwa dari para ulama. Nah, pertanyaan berikutnya. Apakah hukumnya haram meminta ruqyah diri sendiri pada peruqyah meskipun dilakukan secara syar'i? Karena adanya hadis Nabi SAW yang menjelaskan bahwa bagi mereka yang meminta ruqyah diri maka menutup dirinya masuk syurga tanpa hisab. Syukran wa jazakallahu khairan atas penjelasannya. Barakallahu fik. Jawabannya tidak haram, ya, tidak haram dan dia tidak berdosa. Hanya saja dia telah meninggalkan sesuatu yang utama untuk ia lakukan, yaitu tidak meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya. Nah, kenapa demikian? Yang pertama, para ulama menyebutkan andai kata meruqyah dan diruqyah meminta ruqyah kepada orang lain itu adalah haram, maka tentunya Nabi dan para sahabatnya tidak akan meruqyah orang lain. Iya, yang meminta dirinya untuk meruqyah. Ya, para malaikat pernah meruqyah, Nabi pernah meruqyah dan pernah diruqyah. Demikian juga para sahabatnya. Kemudian juga keumuman hadis Nabi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang ruqyah oleh para sahabatnya, maka Nabi menjawab dengan memberikan kaidah umum tentang ruqyah. Nabi menyatakan i'ridu 'alayya ruqakum. La ba'sa birruqa ma lam takun syirka. Coba kalian terangkan kepadaku ruqyah yang kalian lakukan. Karena ruqyah itu tidak mengapa selama tidak mengandung syirik. Ya. Dan para ulama tambahkan, selama juga tidak mengandung bid'ah dan maksiat. Yang kedua, ada hadis dalam Sahihul Bukhari di mana Nabi SAW memerintahkan para sahabat Aisyah radhiyallahu anha an tastarqi min al-'ain, meminta untuk diruqyah apabila terkena penyakit ain. Oleh karenanya terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama terkait hukum seseorang meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya. Kalau dia meminta kepada orang lain untuk meruqyah istrinya, anaknya, ini enggak masalah, ya. Tapi ini hukum meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya. Sebab terjadi kesilangan pendapat dalam hal ini karena datang beberapa hadis dalam hal ini. Dalam sebagian hadis disebutkan orang yang tidak meminta ruqyah dia akan masuk syurga tanpa hisab dan azab. Tetapi dalam riwayat yang lain Nabi SAW memerintahkan Aisyah untuk meminta ruqyah dari penyakit ain. Dan meminta ruqyah, ya, itu bagian dari meminta sesuatu kepada manusia. Apabila meminta sesuatu selain ruqyah kepada manusia itu boleh, kenapa dengan ruqyah enggak boleh? Padahal itu sama-sama hal yang halal selama tidak syirik. Maka sebagian ulama ada yang berpendapat haram secara mutlak. Ada di antara ulama yang berpendapat makruh untuk mengkompromikan hadis-hadis tersebut, dan ada di antara ulama yang menyatakan mubah, dan mereka menjawab tentang hadis-hadis yang menyebutkan larangan atau hadis yang menyebutkan orang yang tidak meminta ruqyah akan masuk syurga tanpa hisab dan azab, bahwa ini maksud dengan ruqyah di situ adalah ruqyah yang mengandung kesyirikan, kebid'ahan atau maksiat, ya, atau ruqyah yang membuat hatinya terpikat dengannya seakan-akan, ya, ruqyah pasti akan menyembuhkan. Dengan ini kata Syekh Shalih Al-Syekh akan terkumpulkan antara hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut yang terkesan adanya kontradiksi antara satu sama yang lainnya. Jadi antara faedah dalam hal ini ditanyakan kepada Syekh Shalih, Syekh Bin Baz rahimahullahu taala, apabila seorang pernah meminta ruqyah untuk dirinya sendiri, apakah langsung setelah itu dia enggak akan mendapatkan kesempatan masuk syurga tanpa hisab dan adab sama sekali? Kata Syekh Bin Baz rahimahullahu taala, apabila dia telah melakukannya dan dia adalah seorang yang selalu menjalankan perintah Allah semampunya, dia meninggalkan maksiat kepada Allah, bahkan dia semangat menjalankan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun tidak melakukannya lagi, dan dia bertekad untuk tidak meminta ruqyah kepada orang lain untuk dirinya sendiri, maka masih ada kesempatan dia untuk masuk syurga tanpa hisab dan adab. Karena yang namanya tobat, andai kata hal tersebut dikatakan dosa, tobat itu menghapuskan dosa, ya, dan menjadikan orang tersebut seakan-akan tidak melakukan, belum pernah melakukannya. Atta ibu minadzan bikaman la dan balah, orang yang melakukan taubat atau bertobat dari sebuah dosa, itu seperti orang yang belum melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, pertanyaan berikutnya. Bismillah, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kalau ana tidak salah dengar, disebutkan bahwa tidak boleh seorang majikan memanggil budaknya dengan sebutan amati. Lalu bagaimana dengan seorang keponakan yang memanggil adik ayahnya dengan panggilan amatinya? Ini Masya Allah ini. Ini menunjukkan pentingnya belajar bahasa Arab. Beda amati dengan amati. Kalau amati pakai ain, artinya bibi. Kalau amati dengan a hamzah, itu artinya budakku, budak perempuanku. Ya. Maka dengan ini saya memotivasi saudara yang bertanya, siapa namanya tadi? Hanifah, ya. Barakallahu fiik, Allah yafadhak, untuk semangat belajar bahasa Arab dan menghafal mufradat Arab. Ammati, ya, itu artinya bibi, saudari kandung ayah kita. Baik kakak atau adiknya. Kalau saudari kandung ibu daripada ibu kita, kakak atau adiknya, itu namanya khalati. Ya. Adapun amati yang Nabi larang tadi bermakna dengan hamzah, artinya budak sahaya perempuan. A, ya, amati. Barakallahu fiik, Allahu fadhal. Selesai? Baik, sebelum kita tutup, teman-teman ada yang ingin menyampaikannya dengan audio secara langsung? Jika ada, maka saya persilahkan. Baik. Jika tidak ada, maka kita akhirin dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.